إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Azza wa Jal masih mengumpulkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah membaca hadis yang kedua pada bab mawaqit, waktu-waktu salat, yaitu hadis yang bersumber dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah Abu Abdullah radhiyallahu taala anha. Dan kita telah sebutkan di pertemuan yang sebelumnya sedikit dari apa yang terkait dengan sejarah beliau, sekaligus penyebutan beberapa manaqib dan fadha'il, keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita berbicara terkait dengan sahabat Aisyah atau sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, maka ini akan membutuhkan beberapa majelis untuk kemudian menyebutkan terkait dengan kefaqihan, keilmuan, kecerdasan dan kebaikan, kejujuran dan yang lainnya dari apa yang terkait dengan sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh sebabnya, sebagaimana yang kita telah sebutkan, bahwasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih dalam keadaan gadis, masih muda, berparas cantik, berkulit putih. Oleh sebabnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu apabila beliau malu, itu pipinya akan memerah. Oleh sebab itu, di antara panggilan julukan yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah adalah Humaira, yang kemerah-merahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengundi para istrinya siapakah yang berhak untuk menemani safarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengundi, beliau sangat berharap agar nama yang keluar adalah namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menunjukkan beliau itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan sangat berkeinginan untuk yang menemani perjalanan safar beliau adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, meskipun tidak menafikan beliau juga mencintai istri-istri yang lainnya. dan kecondongan atau kelebihan cinta yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak kemudian menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim kepada istri yang lainnya. Namun beliau sebagai sosok suami yang adil, sebagai sosok suami yang bijaksana, yang baik, sebagai contoh qudwah bagi para suami-suami dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga barang siapa yang menginginkan kehidupan rumah tangganya itu sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, maka lihatlah bagaimana perjalanan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sang suami bagaimana dia meniru mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Demikian pula para istri, mereka juga berupaya untuk mencontoh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat yang lainnya secara umum. Wallahu taala alamu bisawab. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah kita baca beliau menyatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh dan disaksikan bersama beliau para wanita dari kaum mukminat dalam keadaan mereka menutup tubuh-tubuh mereka dengan menggunakan kain-kain mereka. Kemudian setelah sholat subuh mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan atau dalam kondisi salah seorang mereka tidak mengenali yang lainnya, minal ghalas, disebabkan karena suasana yang masih gelap. Hadis ini ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan tentang kondisi waktu salat subuh yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu salat subuh yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tersurat di dalam hadis ini, yang tersebut di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengerjakan salat subuh ketika sudah selesai dari salat subuh sehingga para jamaah mereka kembali ke rumahnya masing-masing, selesainya salat subuh yang dikerjakan oleh Rasulullah, suasana itu masih gelap. Sampai dikatakan oleh Aisyah, ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Seseorang itu tidak mengenali yang lainnya disebabkan karena suasana yang masih gelap. Ghalas itu adalah istilah di dalam bahasa Arab tatkala yakni fajar shadiq yang menandakan waktunya sholat subuh itu bercampur dengan kegelapan malam. Nah, tapi suasana yang masih gelap itu lebih dominan daripada fajar, cahaya yang muncul dari arah timur. Nah, ketika muncul fajar shadiq muncul dari arah timur yang menerangi permukaan perbukitan itu bercampur dengan malam. Nah, ketika muncul fajar, nah di sini kok sendiri masih malam. Nah, bercampur. Itu namanya ghalas dalam bahasa Arab. Namun suasana yang lebih gelap itu lebih dominan. Jadi lebih gelap, gelapnya itu lebih dominan dibandingkan terangnya fajar. Jadi bertemu antara fajar dengan malam hari itu dinamakan ghalas. Ya, kalau dalam bahasa kita ya gelap gitu ya kan. Karena suasananya masih gelap. mau diterjemahkan, gulas ini mau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan terlek ya sulit, ya kan? Karena itu merupakan ungkapan orang Arab tatkala fajar bergabung bercampur dengan kegelapan malam. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghalas ikhtilatu dhiya'i subhi bi dhulmatil lail ma'a ghalabatil dhulmah. Ghalas itu tercampurnya cahaya fajar dengan kegelapan malam, tapi malamnya itu lebih dominan. Bahasa Indonesianya apa kira-kira itu? Tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Ya, kalau diterjemahkan pun dengan bahasa ya gelap gitu. Kalau gelap itu dalam masih umum ya kan. Kalau dalam bahasa Arab itu beda-beda. Nah, beda-beda. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini ketika selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan sholat subuh, itu kondisi atau suasana itu masih gelap. Sampai-sampai apa? Salah seorang itu tidak mengenal. Tidak mengenal orang lain disebabkan karena suasana yang masih gelap. Nah, ini menandakan apa ikhwan? Menandakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempercepat di dalam mengerjakan sholat subuh di awal waktunya. Di awal waktunya. Terkait dengan sholat subuh, terkait dengan sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara keumuman di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Umar atau dari Abdullah bin atau dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan waktu salat subuh, beliau mengatakan wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Batasan waktu salat subuh. Salat-salat yang lainnya insyaallah nanti pada hadisnya tersendiri akan disebutkan. Karena kita membaca hadis Aisyah, sedangkan di dalam hadis tersebut hanya menyinggung terkait dengan waktu salat subuh. Nah, disebutkan di dalam hadis tadi wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Waktu salat subuh itu dimulai dari munculnya fajar. Dimulai dari munculnya fajar selama matahari belum terbit. Jadi mulainya dari atau munculnya fajar shadiq selama matahari belum terbit, maka selama itu waktu sholat subuh masih ada. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan syaratnya apa? Ma lam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit. Sehingga kalau matahari sudah terbit, maka itu menandakan kalau sholat subuh sudah habis, sudah selesai. Nah, dimulai dari fajar. Diketahui bahwasannya fajar itu ada dua. Ada fajar yang diistilahkan sebagai fajar kadzib, fajar yang dusta, fajar bohongan. Yang kedua disebut dengan fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang betul atau fajar yang jujur. Dua fajar ini, dua jenis fajar ini munculnya itu tidak berselang lama. munculnya tidak berselang lama. Fajar kadhib itu akan muncul terlebih dahulu, setelah itu baru munculnya fajar. Tadi apa? Fajar kadhib itu muncul terlebih dahulu, baru setelah itu nanti disusul dengan fajar shadiq. Nah, kenapa dikatakan fajar kadhib, yang artinya fajar yang berdusta? Ini fajar bukan nama orang ya. Nah, dinamakan, kenapa dinamakan fajar kadhib, fajar berdusta atau fajar pembohong? Kenapa? Karena kalau orang tidak mengerti, dia akan terbohongi bahasanya. Dibohongi oleh fajar ini. Karena sifatnya fajar ini, ketika dia muncul, beberapa saat kemudian akan hilang lagi. Jadi, ketika dia muncul terang, nunggu beberapa saat lagi, dia akan hilang lagi dan suasana akan menjadi gelap kembali. Jadi, kalau orang tidak mengerti, oh muncul fajar. Dia tidak mengerti tanda-tandanya. Oh muncul fajar. Dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan. Loh, fajarnya hilang lagi. Ah, kena prank Anda. Ya kan? Dibohongi oleh fajar tadi. Makanya dikatakan sebagai fajar kadzib. Fajarnya berdusta, berbohong. Karena kalau orang mengerti, dia membohongi orang yang tidak mengerti tentang tanda-tanda fajar yang menjadi waktu sholat subuh. Makanya dikatakan sebagai fajar kadzib. Dia akan muncul beberapa saat, lalu kemudian hilang kembali, sehingga suasana itu akan menjadi gelap kembali. Nah, kalau fajar yang kedua dinamakan dengan fajar shadiq, karena memang dia jujur. Ketika dia muncul, itu tidak akan hilang sampai disusul dengan terbitnya matahari. Makanya dikatakan dia sebagai fajar shadiq, fajar yang jujur. Fajar yang tidak berbohong. Dia tidak berdusta. Kalau sudah muncul, oh berarti betul. Ini adalah tanda masuknya waktu sholat subuh. Kita tidak akan diprank olehnya. Kenapa? Karena ini fajarnya adalah fajar yang jujur. Bukan fajar yang pertama tadi. Sebagai fajar yang pembohong. Nah, ini sebab kenapa dikatakan sebagai fajar kadhib dan kenapa dinyatakan sebagai fajar shadiq. Nah, para ulama mereka menjelaskan ketika ini penampakan ya, penampakan fajar kadhib dengan fajar shadiq ini berbeda. Ya, walaupun saya sendiri sampai saat ini belum pernahnya mempraktekkan langsung membedakan antara fajar kadhib dengan fajar shadiq, karena untuk saat kita, zaman kita sekarang ini, untuk mengetahui ini fajar, cahaya fajar atau bukan, ini sulit, ya kan? Nah, karena banyaknya perkotaan, banyaknya lampu, nah, sehingga kalau tidak tahu di sebelah sana, di permukaan gunung perbukitan ada cahaya, oh itu fajar. Salah, fajar itu tidak ada di arah utara, fajar itu di arah timur. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat fajar atau sulit pada zaman kita sekarang ini? Ya karena itu, lampu sudah mulai banyak. Di lautan, di tengah laut, kita kadang-kadang tidak bisa melihat fajar. Kenapa? Karena di permukaan laut itu banyak kapal-kapal yang besar, yang cahayanya sangat terang. Nah, sehingga sulit. Sampai sekarang ini saya sendiri belum pernah mempraktekkan cara membedakan fajar kadhib dengan fajar shadiq seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Namun para ulama pun tidak henti-hentinya mereka tetap menjelaskan perbedaan antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan. Mungkin suatu saat kita akan mengalami suatu kondisi yang kita membutuhkan ilmu ini. Nah, kita membutuhkan ilmu ini. Mungkin sekarang kita tidak bisa mempraktekkan pengetahuan ilmu antara membedakan penampakan fajar kadhib dengan fajar shadiq. Nah, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin lampu semua padam, tidak ada listrik, nah, sehingga suasana cuma gelap, untuk penerangan rumah jalan hanya menggunakan lilin atau mungkin obor. Tidak menutup kemungkinan, maka disitulah kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita ketahui dari penjelasan para ulama. Atau mungkin di tempat tertentu, yang jelas tidak menutup kemungkinan akan mengalami masa-masa yang kita membutuhkan ilmu untuk membedakan antara fajar kadzib dengan fajar shadiq, agar kemudian kita betul-betul mengerjakan sholat subuh itu pada waktunya. Nah, kalau para ulama, mereka menjelaskan kalau fajar kadzib itu di arah timur muncul suatu cahaya, ya. Cahaya bukan cahaya, ini apa ya? Kayak terang gitu. Tapi cahayanya ini menjulang ke atas. Diibaratkan seperti ekor serigala. Nah, jadi kayak senter ke atas. Senter ke atas. Ini fajar kadzib. Ya, mungkin suatu saat antum bisa mempraktekkan, oh itu cahayanya ke atas. Mungkin jam-jam 4 atau jam berapa, cahayanya ke atas. Ini fajar kadzib. Kalau fajar shadiq, cahayanya itu hanya menerangi permukaan perbukitan, permukaan gunung-gunung. Jadi enggak menjulang ke atas, hanya permukaan yang terang. Nah, itu cara membedakan antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, kalau menjulang ke atas cahaya kayak senter itu toples seandainya ke atas, oh itu fajar kadzib. Nah, kalau cahaya terangnya itu hanya permukaan perbukitan yang terang, ya maka ini namanya fajar shadiq, yang menandakan kalau itu sudah muncul fajar tersebut, maka menandakan waktu sholat subuh sudah tiba, waktu sholat subuh sudah masuk. Nah, ini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk waktu sholat subuh dimulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Selama matahari belum terbit, maka selama itu waktu sholat subuh masih ada. Waktu sholat subuh masih ada. Nah, dari waktu yang ditetapkan di sini, maka sangat dianjurkan kaum muslimin di dalam mengerjakan sholat subuh untuk menyegerakan. Meskipun semua kembali kepada asal di dalam menyelenggarakan atau mengerjakan sholat berjamaah itu dengan melihat kondisi jamaah. Apabila jamaah sudah terkumpul, maka tidak mengapa menyegerakan mengerjakan sholat subuh. Namun kalau apabila jamaah mungkin dirasa masih telat, masih belum berkumpul, masih banyak yang masih di rumah, maka tidak mengapa kemudian menunggu sampai berkumpulnya jamaah, baru kemudian ditegakkan iqamah untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, karena ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun meskipun demikian, secara asal dianjurkan, disunahkan mengerjakan sholat subuh itu disegerakan di awal waktu. Kenapa demikian? Karena ini yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, kondisi itu masih gelap. Kondisi masih gelap sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan salah seorang itu tidak mengenali yang lainnya. Tidak mengenali yang lainnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau berkata menjelaskan suasana waktu sholat subuh yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau berkata wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh itu ketika seorang laki-laki itu hanya mengenali sebelahnya. Jadi dia mengenal saudara-saudara yang lainnya, mengenali jamaah yang lainnya itu hanya sebatas sebelah kanan atau sebelah kirinya. Adapun sebelahnya lagi sudah tidak kenal. Tidak kenalnya bukan karena tidak kenal, namun disebabkan karena apa? Karena suasana masih gelap. Suasana masih gelap. Jadi dia mengenali seseorang itu ketika seseorang itu berada di sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Haina ya'rifu rajulu jalisahu. Seseorang itu ketika mengenali sebelah dari saudaranya. Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Dan dalam salat subuh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang berjumlah ayatnya sampai 60, mulai dari 60 sampai 100 ayat. Naam. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata terkait dengan salat subuh, fa aqamal fajra hinan syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat subuh, salat fajar, ketika memang cahaya fajar sudah yakni bersinar, bukan matahari ya, cahaya fajar sudah muncul. Wannas dalam keadaan manusia la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dalam keadaan manusia sebagian mereka itu hampir tidak mengenali sebagian yang lainnya. Disebabkan apa? Disebabkan karena ghalas tadi. Disebabkan karena suasana masih gelap. Disebabkan karena suasana yang masih gelap sampai sebagian mereka itu tidak mengenali sebagian yang lainnya. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita ma'asyarul ikhwah barakallahu fikum tentang anjuran untuk menyegerakan di dalam mengerjakan sholat subuh. Namun perlu menjadi catatan, di dalam anjuran menyegerakan dalam mengerjakan sholat subuh itu harus betul-betul diyakinkan bahwasannya waktu sholat subuh itu betul-betul sudah masuk. Waktu sholat subuh betul-betul sudah masuk. Oleh sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Asbihu bis subhi, ya, ini apa maksudnya itu? Kalau kita letterlikan ini, subuhkanlah salat subuh, maksudnya itu adalah kerjakan sholat subuh dalam keadaan kalian itu yakin, seyakin-yakinnya kalau sholat subuh itu sudah, waktu sholat subuh telah tiba. Nah, ini betul-betul. Sehingga tidak terlalu akhir, jangan juga terlalu mepet. Karena kalau terlalu mepet dengan awal waktu, itu terkadang muncul dalam kalbu kita, ini betul-betul sudah masuk atau belum? Iya kan? Nah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubhi, itu maksudnya adalah yakinkanlah di dalam mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Disebabkan hal yang demikian itu lebih besar bagi pahala-pahala kalian. Disebabkan karena kita lebih tenang, iya kan? Lebih yakin. Beda kalau mungkin dari awal langsung mengerjakan sholat subuh, terkadang muncul ini masih betul-betul gelap, ini betul-betul apakah memang sudah masuk sholat subuh atau belum? Nah, sehingga akan muncul bimbang di dalam hati, sehingga ini akan merusak ibadah, mengganggu ibadah. Adapun kalau kita mengerjakan sholat subuh betul-betul pada waktunya, maka di dalam hati kita itu akan tenang. Di dalam ibadah kita hanya fokus dengan ibadah, kita tidak sibuk memikirkan ini sudah masuk, betul masuk atau tidak. Sehingga ini menjadikan apa? Menjadikan sholat subuh kita yang dikerjakan lebih besar pahalanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit terkait dengan waktu sholat subuh. Diawali dengan munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kita baca faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan beberapa faidah di dalam membahas atau mensyarah hadis yang kita baca tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyebutkan beberapa faidah. Yang pertama adalah al-mubadarah bi salatil fajri fi awwali waqtiha, adalah bersegera di dalam mengerjakan salat subuh di awal waktunya, dengan catatan betul-betul kita yakin bahwasanya kita mengerjakan salat subuh betul-betul pada waktunya. Bersegera, yang menunjukkan bersegeranya telah kita jelaskan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh itu suasana masih gelas, suasananya masih gelap, sampai-sampai apa, seseorang itu tidak mengenali kecuali yang berada di sebelahnya. Nah, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha adalah jawazu hudurin nisa'i fi salatil fajri ma'al jama'ah bisyart amnil fitnah. Diperbolehkan bagi para wanita ikut serta di dalam pelaksanaan salat subuh secara berjamaah. Dalam artian apa? Boleh para wanita mereka hadir masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah dari sholat subuh bersama kaum muslimin laki-laki. Boleh. Bisyarat, tentunya dengan syarat amnil fitnah. Harus aman dari fitnah. Si wanita yang hendak ke masjid juga harus memperhatikan adab-adabnya. Dia harus berpakaian dengan pakaian yang syar'i, berhijab dengan hijab yang syar'i, menjauhi wewangian, menjauhi parfum wewangian, dan yang lainnya dari adab-adab yang mesti diperhatikan bagi para wanita ketika ingin hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah di dalam masjid. Namun kalau adab-adab ini tidak direalisasikan dan tidak diamalkan, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh wanita tersebut hadir dalam pelaksanaan sholat jamaah di dalam masjid. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan syarat-syaratnya. Tidak seperti kaum muslimat sekarang ini, ya kan? Para pemudi-pemudi berangkat ke masjid hanya mengenakan kaos dan celana. Di mana jilbabnya? Jilbabnya masih berbentuk dompet, berbentuk tas mungil kecil. Kapan dipakai? Nanti ketika sudah masuk masjid baru dipakai. Nanti selesai sholat digulung lagi. Nah, digulung serapi mungkin menjadi tas atau dompet. Pulang tidak berhijab. Nah, ini tidak diperbolehkan yang demikian. Tidak diperbolehkan yang demikian. Demikian pula, meskipun berhijab, berpakaian syar'i menutup seluruh auratnya, namun tatkala dia keluar dari rumah menuju masjid, maka tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, memakai parfum. Meskipun dia berhijab, dan ini secara umum tidak hanya ke masjid namun kemanapun, ketika seorang wanita keluar dari rumah karena ada hajah kebutuhan, maka tidak diperbolehkan si wanita memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika seorang wanita keluar rumah lalu kemudian memakai wangi-wangian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan dia sebagai zaniyah, wanita pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya memakai wangi-wangian meskipun dia bercadar, meskipun dia berhijab dengan hijab yang syar'i, namun tatkala dia keluar rumah dengan menggunakan parfum wewangian dengan tujuan untuk dicium oleh orang lain, maka dia tidak akan mencium aroma syurga. Apalagi perbuatan haram tersebut dia lakukan di dalam masjid. Nah, maka wangi-wangian di dalam masjid bagi wanita, maka ini tentunya dosanya lebih besar dan lebih berlipat-lipat. Sehingga ketika wanita keluar dari rumah, ya berpakaian dengan pakaian syar'i, jauhi wangi-wangian. Jauhi wangi-wangian. Apabila hendak berhias, hendak memakai parfum, hendak mengharumkan tubuh dengan wangi-wangian, maka lakukan itu di hadapan suami-suami kalian. Maka itu akan menjadi pahala bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menutup kemungkinan, masyaallah ikhwah barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan ketika suatu masjid di situ difasilitasi tempat untuk kaum muslimat di dalam mengerjakan sholat berjamaah. Sehingga dia keluar dengan menggunakan pakaian yang syar'i, semua syarat-syarat sudah dia terpenuhi, aman dari fitnah. Lalu kemudian dia izin kepada suaminya untuk hadir di dalam mengerjakan sholat berjamaah, maka sang suami tidak boleh melarang istrinya. Apabila memang betul aman dari fitnah, kemudian sang istri hendak mengerjakan sholat berjamaah di masjid, hendak mengerjakan sholat di masjid, maka sang suami tidak berhak melarang istrinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Janganlah kalian wahai para suami melarang istri-istri kalian dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna apa? Ketika semua syarat-syarat bagi wanita yang hendak pergi ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah sudah terpenuhi, aman dari fitnah, maka disitulah sang suami tidak memiliki hak untuk melarang istrinya. Untuk melarang istrinya. Namun, kalau memang ada celah yang kemudian menjadikan tidak aman dari fitnah, maka disitulah hak suami boleh untuk mencegah istrinya berangkat ke masjid. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah. Sholat di rumah. Nah, sholat di rumah. Ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum. faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, lalu bagaimana? Mana yang afdal bagi si wanita, bagi kaum muslimat, mengerjakan salat rumah atau di masjid? Salat yang paling afdal yang dilakukan oleh wanita adalah di rumahnya. Semakin tersembunyi dalam rumah, di situ ada kamar, dia mengerjakan sholat di dalam kamarnya itu lebih afdol daripada dia mengerjakan sholat di ruang tamunya. Nah, jadi semakin dia tersembunyi di dalam rumah, maka itu semakin afdol bagi seorang wanita di dalam mengerjakan sholatnya. Di dalam mengerjakan sholatnya. Baik, kemudian yang ketiga masih terkait dengan para wanita yang mungkin mereka hadir di dalam mengerjakan sholat berjamaah dalam masjid. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mubadaratun nisa'i birruju'i ila buyutihin fil ghalas. Nah, di sini disebutkan para wanita yang menghadiri sholat berjamaah dalam masjid hendaklah bersegera, bersegera untuk kembali ke rumah-rumah mereka pada saat apa? Setelah selesai sholat. Nah, kalau disebutkan di dalam hadis ini, fil ghalas, ketika suasana itu masih gelap. Jadi ketika mereka mengerjakan sholat subuh di masjid, jangan menunggu terbitnya matahari. Nah, jangan menunggu terbitnya matahari. Kenapa? Kalau dia menunggu terbitnya matahari kemudian keluar dari masjid berbondong-bondong dengan wanita yang lainnya, ini akan menarik perhatian mata laki-laki, menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebabnya apa? Dianjurkan ketika suasana masih gelap, mereka harus cepat kembali ke rumah mereka. Agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Si laki-laki pun akhirnya tidak, yakni caper cari perhatian. Si perempuan pun juga tidak boleh caper cari perhatian. Kalau dibuat bebas bahaya, iya kan? Nah, si laki-laki akan duduk di mana dia bisa memandang para akhwat keluar dari masjid. Para akhwat pun akhirnya bisa-bisa salah tingkah di dalam keluar dari masjid, disebabkan karena ada mata-mata keranjang yang melototi mereka semua ini. Nah, ini namanya apa? Fitnah. Kalau kondisi seperti ini, maka tidak boleh wanita tersebut ikut serta dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Nah, kemudian yang terakhir, faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, annal mar'ata idza kharajat tatalaffafu bi murutiha li'annahu astaru laha. Seorang wanita apabila keluar, boleh tidak disebutkan keluar ke masjid, namun disebutkan secara umum keluar rumah, hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya. Nah, bimurut, dengan kain-kain yang tebal. Dengan kain-kain yang tebal, tidak terawang, tidak transparan. Nah, kenapa? Li'annahu astar. Disebabkan karena kain yang tebal itu lebih menutupi yang tebal dan yang lebar. Lebih menutupi apa? Tubuh-tubuh mereka. Sehingga ini masyaallah wa barakallahu fikum beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun hadis ini yang sesuai dengan syahid, sesuai dengan bab, yaitu di dalam mengerjakan salat subuh waktunya mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, dan dianjurkan untuk menyegerakan di dalam mengerjakan salat subuh dengan yakin salat subuh tersebut dikerjakan pada waktunya. Wallahu ta'ala alam istuhab. Dengan demikian selesai kita penyebutan di dalam hadis yang kedua. Fa insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya bismillah. Wallahu ta'ala alam istuhab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.